kamu lagi ngapain? Kita lagi ngebelakang cerita P. Ramli. Oh, cerita P. Ramli. Saya tahu, saya tahu. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak para helena, ente tutup mata, anak tentu jalan. Marilah Mei-Mei, oi mari sayang, ikutlah anak Mei-Mei, jangan bimbang. Marilah jalan, ente cepatlah cepat, awas hei longkang, oi kaki melompat. Mei-Mei, jaga depan ada longkang. Mana? Lompat, hei ya, lompat, hei ya, lompat, Mei-Mei, lompat.